disaput awan aku menuju di puncak genting pula bermesra kau dan aku. Dingin bayu membuat aku cuba merayu, senyum manismu menggoda sukma di tasik biru. Seandainya kau rasa sayang, katakanlah, usah diragu. Bagiku bintang gemerlapan, tak seindah sinar matamu. Untukmu matahari, ku jadikan hantar. Rayuanku di puncak genting jadi kenangan, di kaki gunung desa gelisah waktu berpisah. Senyum manis di awan lalu tiada berita, dan rayuanku di puncak genting tinggal rayuan. Seandainya kau rasa sayang, katakanlah, usah diragu. Bagiku bintang gemerlapan, tak seindah sinar matamu. Untukmu matahari, ku jadikan hantar. Seandainya